Mangga. Penjaga hati buat kamu. Tak pernah aku impikan apa beratnya untukkan hatimu. Lama sudah tunggu sebutas harapan tulus cinta. Tepuk tangannya buat penjaga hati.